ingatkan kemanisan yang kau bawa. Tega ku berdiri sepanjang malam, mengintai dadah langit yang tersergam, demi menitip doa dan impian di saat melintas sang kelodan. Kau di sisiku sentiasa, Julia. Thank you. merasa seperti ku Julia. Kita menjejati cinta yang sama. Tak pernah kucuri. Sebelum kau kira bintang di langit, coba kau kira pasti di bumi. Sebelum kau teka siapa diriku, baca dirimu lebih dulu. Sandiwara hidup, bukan kepala. Rambut halus, titik yang ini. Sebelum kau selam lautan dalam, coba kau selam ke dalam diri. Sebelum kau terka rahasia hatiku, baca hatimu terdahulu. Sandiwara hidup, bukan kepala yang tersesat hasil. Kau menyimpang halus rambut halus, jalan yang dulu. Awal cinta, hibung cinta kita. sedang kita seharusnya bahagia berdua. Langit yang berbintang sendiri aku pandangi, jika dulu engkau di sisi sendiri. fantasi di dalam eksplorasi nampak sensasi. Film action dan science fiction, super impulse dan teknologi, perut lelaki coli dan bermaksi ditukar versi. Bosan dengan vandalism, pornografi, tipe solidarity yang tak menjadi. Memorandum, the convocation, isu basi anti-piracy. Mata nak mati cari konklusi, tak dapat lagi. Selamat. asalkan engkau kejam bahagia. Hanya ilusi iman.